Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram, masih di kitab Taharah, di bab seputar masalah bersuci. Dan berikutnya kita akan membahas tentang nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Hadis pertama di pembahasan tentang nawaqidul wudu, pembatal wudu yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, adalah tentang hukum tidur, apakah tidur membatalkan wudu ataukah tidak. Dan ulama berbeda pendapat. Kesimpulan yang kemarin kita sampaikan, bahwa apakah tidur membatalkan wudu atau tidak, adalah dirinci. Tidur dibagi menjadi dua. Jika tidurnya adalah tidur yang naumun amik, tidur yang pulas, tidur nyenyak, maka ini bisa membatalkan wudu. Sedangkan jenis tidur yang kedua, yaitu an-naumul yasir, tidur yang tidak nyenyak, maka ini tidak membatalkan wudu. Berikutnya kita akan membaca hadis dari Aisyah radhiyallahu anha tentang istihadhah. Apakah istihadhah membatalkan wudu ataukah tidak? An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ja'at Fatimah bintu Abi Khubaysh إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أتبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي متفق عليه Walil Bukhari thumma tawaddu'i likulli salatin wa asyara muslimun ila annahu hadzafaha 'amdan. Aisyah menceritakan, datang seorang sahabiat, sahabat wanita yang bernama Fatimah bintu Abi Khubaysh, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat, lalu Fatimah bintu Abi Khubaysh menyampaikan pertanyaan. Terjadi dialog langsung antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Fatimah bintu Abi Khubaysh, dan Fatimah bintu Abi Khubaysh bukan mahramnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini dijadikan dalil para ulama bahwa diperbolehkan terjadi dialog antara seorang lelaki dan wanita yang bukan mahram selama tidak berkhalwat, selama tidak dilakukan dengan cara berdua-duaan, namun dilakukan dengan cara yang terhormat. Dan Nabi mengajarkan untuk para istri beliau, ketika ada orang yang ingin menyampaikan hajatnya, bertanya kepada istri-istri beliau, fas'alu min wara'i hijab. Maka hendaknya mereka bertanya dari balik tabir. Sehingga Aisyah kadang kedatangan tamu, kadang tamunya lelaki yang bukan mahramnya, tapi mereka bertanya kepada Aisyah tentang satu atau dua hadis dari balik pintu. Artinya tidak ketemu langsung dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan dulu ada para guru wanita yang mereka mengajar namun dari balik tabir. Salah satu dosen saya yang mengajarkan sirah nabawiyah, beliau Bu Suhailah, waktu di Madinah International University, beliau mengajarkan sirah dan layarnya ditutup. Jadi pakai layar, tapi layarnya ditutup, ada suara, tapi tidak ada gambarnya. Tayyib. Faqalat, kemudian Fatimah bintu Abi Khubaysh bercerita, ya Rasulullah, inni mra'atun ustahadu fala athur. Ya Rasulullah, saya wanita yang mengalami istihadah dan tidak pernah putus. Darahnya terus keluar. Dulu sudah pernah kita sampaikan bahwa darah yang keluar dari rahim wanita ada tiga. Yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga istihadhah. Darah yang keluar dari rahim wanita ada tiga, haid, nifas, istihadah. Haid dan nifas hukumnya sama, darah najis, dan ketika dia keluar maka wanita dilarang untuk mengerjakan sholat dan tidak boleh puasa, namun wajib mengqadha puasa dan tidak wajib qadha sholat. Sedangkan darah istihadah ini yang insya Allah akan kita bahas, apakah dia darah yang najis ataukah tidak, dan apakah dia membatalkan wudu ataukah tidak. Apa ada ushalah, apakah saya harus tinggalkan sholat? Maksud pertanyaan Fatimah, apakah ketika saya keluar dari istihadah status saya sebagaimana wanita haid yang enggak boleh sholat? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak boleh, dalam arti jangan tinggalkan sholat. Innama dzalika irkun, darah istihadah adalah darah irkun. Apa yang dimaksud dengan irkun? Yang dimaksud dengan darah irkun adalah darah yang keluar di luar kebiasaan, darah karena ada urat yang rusak, sehingga disebut Nabi SAW dengan irkun, dalam arti bukan darah normal. Karena itu haid normal atau tidak? Nah, wanita yang tidak mengalami haid tidak normal. Sehingga ketika wanita mengalami haid, Nabi SAW mengatakan, dzaka syai'un katabahu Allahu 'ala banati Adam. Haid adalah darah yang Allah tetapkan untuk keluar dari putri Adam, sehingga mengalami haid itu normal. Dan diceritakan oleh sebagian ahli tafsir, kenapa wanita mengalami haid? Ketika terjadi dosa pertama, dan itu muncul dari tiga makhluk, iblis, Adam, dan Hawa. Iblis mempengaruhi Adam untuk menyentuh pohon yang dilarang oleh Allah dengan tipuan bahasanya ini adalah syajaratul khuldi wa mulkin la yabla, wa mulkin la yabla. Ini adalah pohon khuldi, pohon kekekalan, dan kamu nanti akan bisa mendapatkan kerajaan yang tidak akan pernah hilang. Sementara Adam merasa tamak dan ingin bisa abadi di surga, istrinya memberikan pengaruh sehingga meminta kepada suaminya, kayaknya ini nasihat yang baik. Karena iblis mempengaruhi Adam dengan mengatakan, wa inni lakuma nasihun amin, dan saya adalah orang yang memberikan nasihat kepadaku, orang yang memberikan nasihat kepada kalian berdua. Akhirnya Adam terpengaruh dengan ajakan istrinya, sehingga Adam mengambil pohon larangan yang disebut iblis dengan syajaratul khuldi, pohon khuldi. Kemudian Allah menghukum mereka bertiga. Maka iblis yang waktu itu masuk ke dalam ular, diceritakan ular itu masuk ke dalam surga dan dia punya kaki, lahu qawaim, dia punya kaki. Kemudian Allah hilangkan kakinya sehingga dia berjalan dengan perutnya. Kemudian Adam diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tinggal di surga, dan sing jengene wong kalau dia berkeluarga maka sing rekoso sing lanang, kan gitu ya. Adam diingatkan oleh Allah, kalau kamu mendekati pohon itu fatashqa, nanti kamu yang celaka. Kenapa dia yang celaka? Karena yang lelaki harus nanggung nafkah istrinya, sehingga dia yang rekoso, dia harus bekerja untuk mendapatkan nafkah bagi keluarganya. Lalu Hawa dihukum dengan mengalami haid. Maka ada tiga hukuman bagi tiga makhluk ini. Ular yang dia menjadi media iblis untuk menggoda Adam, kakinya dihilangkan. Adam menjadi seorang suami harus rekoso, bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Dan wanita mengalami haid. Wallahu a'lam mengenai kebenaran dari kisah ini, tapi ini diceritakan oleh Syekh Al-Maghamisi dalam salah satu kultum beliau. Fa idza akbalat haidatuki, ketika datang waktu haidmu, fada'i shalah, tinggalkanlah salat. Wa idza atbarat faghsili anki dama tsumma shalli. Dan ketika masa haidmu sudah hilang, maka cucilah darah itu kemudian kerjakan salat. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Bukhari ada tambahan, summa tawaddo'i likulli salatin. Berwudulah kamu setiap kali mengulang salat. Wa asyara Muslimun, dan Imam Muslim mengisyaratkan, ila annahu hadzafaha amdan, beliau secara sengaja membuang potongan yang terakhir ini yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Potongan pernyataan summa tawaddo'i likulli salatin tidak ada dalam Sahih Muslim, tapi ada dalam Sahih Bukhari, dan kita menerima karena ini termasuk riwayat yang sahih. Tayyib. Tiga jenis darah yang keluar dari wanita tadi, haid, nifas, satu lagi istihadah. Ketika wanita mengalami istihadah, dia tidak bisa mengetahui kapan darah putus, karena darah selalu keluar. Sehingga kapan dia harus sholat dan kapan tidak boleh mengerjakan sholat, fatwa yang diberikan Nabi SAW kepada Fatimah bintu Abi Hubaysh, beliau meminta kepada Fatimah untuk apa? Tinggalkan sholat ketika sudah masuk waktu haid. Lalu masuk waktu haid acuannya apa? Beliau memberikan acuan adalah kebiasaan sebelumnya. Sehingga wanita yang mengalami istihadah, kapan dia disebut mengalami haid, melihat kebiasaan sebelumnya. Wanita ketika dalam kondisi normal, tidak ada intervensi, dia tumbuh besar dalam kondisi normal, mengalami haid dengan kondisi normal, punya siklus normal. Per 7 hari atau per bulan haid, misalnya mengalami haid selama 7 hari. Ketika tidak ada intervensi apapun, enggak kena suntikan, belum menikah, maka itu akan terus berjalan dalam kondisi normal. Ketika ada intervensi, dia menikah atau mungkin dia memakai suntikan, atau karena intervensi IUD, atau karena intervensi yang lainnya, ini ngerusak siklus normalnya. Akhirnya mengalami istihadah. Akhirnya mengalami istihadah. Nah, ketika mengalami istihadah, siklusnya menjadi tidak normal. Bagaimana acuan haidnya? Kembalikan seperti kondisi sebelumnya. Waktu masih gadis, dia mengalami haid berapa hari tiap bulan, tanggal berapa? Nah, di saat itulah dia jadikan tanggal itu sebagai acuan waktu haidnya ketika dalam kondisi istihadah. Makanya biasanya istihadah itu terjadi pada waktu menyusui, setelah melahirkan, atau ketika penggunaan KP, baik yang bentuknya suntik atau yang lainnya, sehingga siklusnya menjadi tidak teratur. Dan Nabi perintahkan agar dikembalikan kepada kebiasaan sebelumnya. Kemudian dalam riwayat Bukhari ada tambahan, kalau mau sholat maka harus berwudu, mengulang wudu setiap kali mulai sholat. Tayyib. Ada dua pembahasan terkait masalah istihadah. Pertama, apakah darah istihadah itu najis ataukah tidak? Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat, darah istihadah tidak najis. Alasannya adalah karena darah istihadah selalu keluar, padahal wanita yang mengalami istihadah wajib sholat enggak? Wajib sholat. Dan waktu sholat itu bisa jadi panjang. Dia karena harus sholat qobliyah dulu, setelah itu nunggu iqomat, kemudian sholat wajib, kemudian dikir, setelah itu sholat ba'diyah. Di rentang yang kurang lebih, tadi kita berapa lama? Dari mulai adzan sampai kajian ini, setengah jam misalnya. Di rentang yang kurang lebih setengah jam, darah istihadah mungkin akan keluar. Dan jika itu dihukumi najis, berarti dia harus bolak-balik membersihkan darah istihadah. Dan itu terjadi di zaman Nabi SAW. Sementara tidak ada perintah dari beliau bagi wanita yang mengalami istihadah harus bolak-balik membersihkan darahnya. Kemudian dalil yang kedua adalah, ada salah satu istri Nabi SAW yang mengalami istihadah. Siapa beliau? Semua putri Jahash mengalami istihadah. Semua putri Jahash mengalami istihadah. Dan salah satu istri Nabi SAW ada putrinya Jahash, beliau adalah Zainab. Zainab bintu Jahshin. Zainab bintu Jahash mengalami istihadah. Beliau pernah sholat, dan di bawah beliau ditadai ember, karena darahnya keluar terus sampai ditadai ember. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya darah istihadhah hukumnya darah yang suci dan tidak najis. Kemudian yang kedua, istihadhah membatalkan wudu ataukah tidak? Ulama khilaf dalam masalah ini, dan pendapat yang benar, istihadhah naqidun lil wudu. Istihadhah membatalkan wudu. Apa dalilnya? Di Bulughul Maram disebutkan riwayat Bukhari di mana Nabi SAW perintahkan summa tawaddai likulli salatin. Lakukanlah wudu setiap kali hendak mulai salat. Sehingga orang yang mengalami istihadhah ketika mau melakukan salat dia harus berwudu terlebih dahulu. Yang ini menunjukkan bahwasanya istihadhah membatalkan wudu, dan ini pendapat jumhur ulama. Berbeda dengan pendapat Malikiyah. Untuk Malikiyah mereka mengatakan istihadhah tidak membatalkan wudu. Istihadhah tidak membatalkan wudu karena orang yang mengalami istihadhah bisa jadi dia keluar di tengah dia salat. Kalau itu membatalkan wudu berarti harus bolak-balik wudu. Selesai salat dilihat keluar enggak? Oh, keluar wudu. Ulangi lagi. Ketika sholat, selesai sholat dilihat keluar wudu lagi, pasti dia tidak akan bisa sholat karena berkali-kali harus mengulang wudu. Ini alasan pendapat Malikiyah. Tapi ini dibantah oleh jumhur bahwa istihadhah membatalkan wudu. Namun kalau dia sudah wudu kemudian sholat, yang keluar tidak dihitung. Hukumnya sebagaimana orang yang mengalami salisul baul, orang yang mengalami beser, gampang keluar kencing. Klep kalau rusak ya, ada getaran sedikit bocor gitu ya. Itu kalau klepnya rusak. Kita alhamdulillah Anda melakukan gerakan sujud rukuk ya, ditekuk-tekuk awaknya, badannya ditekuk-tekuk, keluar enggak, Pak? Ya. Yang benar sudah diperiksa belum? Gak ada yang keluar, alhamdulillah. Itu nikmat dari Allah. Padahal cairan itu ada di salah satu kantong kandung kemih kita. Tapi kenapa ketika kita bergerak dia gak keluar? Allah kasih nikmat klepnya berfungsi normal. Nah, ketika orang mengalami salisul baul, klepnya rusak, jangankan ditekuk-tekuk, guyu saitik metu. Makanya dia kalau pas lagi ada yang lucu itu ditahan aja sampai guyu kan. Malah banyak ya karena ngotot. Nah, orang seperti ini ketika sholat pasti keluar. Lalu kewajiban orang yang mengalami salisul baul, apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah sebelum sholat pastikan suci semuanya. Sebelum sholat dia ke toilet, dia buang air, kemudian suci, celananya suci. Sudah, selanjutnya pakai diapers, pakai pampers. Kemudian silahkan mulai sholat. Naik tangga masjid Suci Hati, ya itu bisa jadi keluar berkali-kali, tapi gak dihitung. Kemudian dia sholat sunnah, terus dia nunggu iqomah, terus sholat wajib. Dengan banyak gerakan yang dia lakukan, ini tidak membatalkan sholatnya, karena keluarnya najis di sini tidak dihitung. Tapi nanti ketika mau sholat asar, dia harus bersuci lagi. Bersihkan lagi seperti ketika sholat duhur. Kemudian di tengah dia sholat kok keluar, tidak dihitung. Saya pernah membersamai jamaah yang dia duburnya tidak berfungsi. Yeah. Pembersihnya wajib ganti, Pak, karena itu kantong najis. Yeah. Jadi kalau mau sholat lagi, pembersihnya wajib ganti. Wah, ini modalnya rada gede. Ya aja mikir kaya ngono to nggih. Harga pempes berapa, Pak? Ya, dia harus ganti pempes karena di situ ada kantong najis. Terus misalnya ini kan terlalu memberatkan. Karena harus gonta-ganti pempes. Nah, solusi yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi wanita yang mengalami istihadhah, salah satunya adalah beliau menyarankan untuk melakukan jamak suri. jamak kamuflase. Suri itu artinya kamuflase. Kamuflase jamak. Aslinya tidak jamak, tapi seperti jamak. Bentuknya gimana? Sholat duhur diakhirkan. Begitu salam sholat duhur, masuk asar. Langsung lanjut sholat asar. Sehingga dia cukup bersuci sekali, tapi untuk dua sholat wajib. Berlaku bagi mereka yang mengalami udzur seperti ini, sehingga dia diperbolehkan untuk melakukan jamak kamuflase. Aslinya tidak jamak, tapi kelihatannya jamak. Kemudian, nah di tengah seperti ini dia tidak dihitung. Tadi terputus ceritanya ya. Saya pernah membersamai jamaah yang dia duburnya enggak fungsi, sehingga untuk buang air itu melalui usus, Pak. Usus besarnya itu dilubangi terus dikasih selang, kemudian keluar dari perutnya. Itu saluran dari usus besar. Keluar dari perutnya terus dikasih satu alat yang fungsinya untuk menghancurkan sisa kotoran yang keluar. Alatnya bentuknya seperti CD itu. Ya, seperti kepingan CD itu. Jadi ketika kotoran itu keluar, muter di situ. Dia umroh, tawaf, bawa kayak gitu, Pak, dikantongi. Nah, terus gimana? Ya bisa jadi kotoran itu keluar terus. Tapi dia harus tetap berjaga. Tidak boleh ini lepas, karena kalau ini lepas, najis di mana-mana. Dan ini di antara udzur yang membolehkan seseorang sholat sambil membawa najis, disebabkan karena tidak memungkinkan bagi dia harus selalu melepasnya. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab bayanu hukmil madi. Bab penjelasan tentang hukum madi. Berikutnya Al-Hafidz Ibnu Hajar membahas pembatal wudu. Selanjutnya adalah keluarnya madi. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kuntu rajulan madza, fa'amartul miqdada ibn al-aswad ayyas alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, fasa'alahu faqala fihi alwudu. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Ali bin Abi Thalib bercerita, saya adalah lelaki yang gampang keluar madi. Madi itu keluar karena apa? Syahwatnya naik. Madi itu keluar karena syahwatnya naik. Ali mengatakan, saya orang yang gampang keluar madi. Dan beliau ceritakan ini, dan hadis itu sampai ke kita, dibaca oleh banyak kaum muslimin. Beliau malu enggak? Radiyallahu anhu wa arda. Beliau ceritakan ini sebagai pelajaran. Wah Pak, masa orang soleh kok syahwatnya gede? Loh, syahwat besar itu terpuji atau tercela? Coba pilih mana? Syahwat besar atau lemah syahwat? Justru bagian dari kelebihan seorang lelaki adalah dia punya syahwat. Syahwat besar itu bukan sesuatu yang tercela. Ali bin Abi Thalib gampang keluar madi, sehingga ketika syahwatnya naik dikit, keluar madi. Gampang keluar seperti itu. Dan itu bukan sesuatu yang tercela. Ada seorang ulama memuji ayam jago. Ada 5 sifat ayam jago yang saya sukai. Pertama adalah bangun pagi. Yang kedua diantaranya adalah sering kawin. Jadi pitik jago dalam sehari bisa kawin berkali-kali. Wallahu alam, itu komentar ulama. Jadi bagian dari kelebihan seorang jago adalah sering kawin. Sudah nikah belum? Tolong pembahasan seperti ini Anda. Fa'amartul Miqdad ibn al-Aswad. Kemudian saya perintahkan Al-Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau perintahkan kepada Miqdad? Karena beliau malu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Ali bin Abi Thalib malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung, lima kanat ibnatihi minni, karena putrinya adalah istriku. Ali bin Abi Thalib malu untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung karena beliau adalah menantunya. Yang ini memberikan pelajaran bahwa urusan ranjang itu jangan lapor ke mertua. Memalukan. Tapi Anda kalau konsultasi ke orang lain silahkan. Yang ada kaitannya dengan masalah seperti ini, jangan sampai bocor ke mertua. Ini yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Loh, bukankah ini bagian dari sifat yang tercela? Tercelanya di mana? Malu untuk bertanya. Nah, ini yang dikecualikan oleh Imam Bukhari. Makanya dalam Sahih Bukhari, beliau membuat judul bab, bab manistahya fa'amara ghairahu bisu'al. Bab orang yang malu untuk bertanya, maka dia boleh nyuruh orang lain untuk bertanya. Sehingga yang penting ilmu itu tetap didapatkan. Karena ada dua orang yang gak mau belajar ya. Yang pertama orang sombong, yang kedua pemalu. Kata Mujahid bin Jabir, la yata'allamul ilma mustakbirun wala mustahyin. Ada dua orang yang gak bakalan mau belajar agama. Pertama wong sombong, dia merasa sudah hebat, dia merasa sudah pintar. Masa profesor harus ngaji? Enggak lumrah, enggak normal. Ya, sehingga karena dia punya profesor menghalangi dia untuk mau belajar agama. Atau karena dia malu, disuruh belajar, ayo Pak belajar Iqra. Malu, saya sudah tua. Ya sudah, bodoh selamanya. Sudah tahu enggak bisa ngaji, dia sudah tua misalnya, diminta untuk belajar, namanya enggak bisa, harus mulai dari dasar. Kalau langsung Quran, plegak-pleguk, rampung-rampung. Maka dinasihatkan, gimana kalau mulai dari Iqra, isin, sesuk ra teko. Akhirnya bodoh selamanya. Maka ada dua orang yang dia enggak bakalan mau untuk belajar, orang sombong dan orang yang malu. Sehingga turunan dari ini adalah perbuatan yang tercela. Ya. Nek ngaji rada isin ya, melipir-melipir golek ngguri. Nyari tempat yang kira-kira ketutupan tiang kan gitu ya. Enggak kelihatan wajah ustaz. Nanti kalau ditanya nanti enggak bisa jawab. Betul Pak ya? Ya. Kalau belajar nyari teman yang badannya gede di depannya. Ya, nunduk. Kan wajahnya enggak kelihatan. Baik. Makanya ketika belajar kita tidak perlu malu. Malu yang terpuji adalah malu yang dalam hal ini malu untuk bertanya, malu untuk mengetahui kebenaran, termasuk malu yang tercela. Namun kalau dalam kondisi tertentu karena dia punya alasan sehingga dia malu untuk bertanya, boleh menyuruh orang lain. Sebagaimana kebiasaan sebagian sahabat, karena mereka merasa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat berwibawa, dia segan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai enggak berani tanya langsung. Tapi nyuruh badui. Seperti hadis Anas bin Malik. Kami itu kadang bayari orang badui. Kami punya masalah ingin tanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena segan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nyari orang badui. Dibayar, tolong tanyakan kepada Rasulullah SAW. Nanti berangkat bareng. Jawabannya didengar oleh sahabat. Nah, karena mereka segan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis selengkapnya disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam riwayat yang sahih bahwa kejadian ini memiliki sababul wurud, ada latar belakangnya. Diriatkan oleh Ibn Abdul Bar, juga diriatkan oleh Abdul Razak dari jalur Aish bin Anas. Aish bin Anas bercerita, tadzakara Ali ibn Abi Talib wa Ammar ibn Yasir wal Miqdad ibn al Aswad al Madya. Ada tiga orang sahabat yang mereka sedang berdiskusi masalah hukum madi. Ali bin Abi Thalib punya kebiasaan ketika keluar madi, mandi. Sampai akhirnya beliau kedinginan saking seringnya mandi. Ya. Misalnya apa? Enggak boleh pakai misal ya. Intinya pokoknya syahwat naik, keluar madi, mandi. Keluar madi lagi, mandi lagi. Sehingga sehari itu bisa mandi berkali-kali. Faqala Aliun, kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, inni rajulun madza, fas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Saya itu orang yang sering keluar madi. Tolong tanyakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, faja'altu aghsilu fis syita' hatta tashaqqaqa dhahri. Sehingga saya itu rajin mandi ketika musim dingin. Dan produksi mani dan turunannya mani itu lebih banyak di musim dingin. Lebih subur di musim dingin. Kata dokter, mani itu kan cairan yang keluar sebagai pembersih untuk saluran tempat keluarnya mani, karena biar tidak tercampur dengan kotoran najis. Bagian dari hikmah Allah, dia keluar duluan sebelum mani. Mani yang berisi sel sperma, sedangkan madi adalah cairan pengencernya. Maka di musim dingin ini lebih banyak diproduksi. Sehingga ketika musim dingin sering keluar madi. Dan Ali bin Abi Thalib keluar madi, mandi, keluar madi, mandi. Musim dingin Madinah suhu bisa 5 derajat. Kali orang berapa? Ada 10? Hah? Enggak sampai. 16, 17, gak sampai 10. Itu pun yang KKN di atas 3 hari gak mandi. Ya. Mandi junub, dia keramas, basah semua. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, hatta tashaqqaqa dhahri, sampai punggungku itu gemeteran terus karena kedinginan. Kemudian kata Miqdad, fasa'altu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku tanyakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taf'al, jangan mandi, keliru kalau mandi. Idza ra'aital madhiya faghsil dzakaraka wa tawaddu wudu'aka lis-shalah. Kalau keluar madhi, maka cukup cuci kemaluanmu, kemudian setelah itu berwudulah dan lakukanlah salat. Fa idza fadhahatil ma faghtasil. Dan ketika keluar mani baru mandi. Sehingga keluar mani tidak perlu mandi, tapi yang perlu mandi adalah keluar mani. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar yang dicuci adalah seluruh kemaluan dan kantong skrontum. Sehingga bagian tempat keluarnya dan bagian produsennya semuanya dicuci. Dan ini pendapat madhab Hambali, bahwa ketika seorang lelaki keluar madi, maka yang dicuci bukan cuman sebagaimana orang kencing, yang penting pokoknya ujungnya selesai, ujungnya suci, beres. Tapi yang dicuci semuanya, semua organ tempat yang mengeluarkan, dan termasuk organ yang memproduksi madi. Kenapa perlu dicuci? Berbeda dengan air kencing biasa. Padahal ini tidak mewajibkan mandi, karena mereka menyebut madi itu janabah junub sughra, junub kecil. Sehingga junub ada dua, ada junub akbar dan ada junub asghar. Junub akbar keluar mani atau melakukan hubungan badan, maka orangnya wajib mandi, membasahi semua badannya. Junub asghar, junub kecil, keluar madi. Nah, ini cukup membersihkan semua tempat yang di situ menjadi alat reproduksi lelaki, tempat keluarnya dan produsennya, dia wajib dicuci. Kemudian setelah itu baru mandi. Tayyib. Kemudian dalam hadis ini atau hadis tadi ya, yang wajibkan mencuci tempat produksinya diriwayatkan oleh Abu Dawud, meskipun dinilai dhaif oleh sebagian ulama. Nabi SAW pernah ditanya tentang madhi, faqala, lalu beliau bersabda, dzakal madhiyu wa kullu fahlin yumdhi. Itu adalah madhi dan semua pejantan itu keluar madhi, semua lelaki keluar madhi. Fataghsilu min dzalika farjaka wa unthayaika. Maka kamu harus mencuci farjimu dan mencuci unsayain. Unsayain adalah dua produsen mani. Wa tawaddu wudu akhiris shalah. Setelah itu lakukanlah wudu ketika sebagaimana wudunya orang yang salat. Kemudian berdasarkan hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya madi membatalkan wudu dengan ijma ulama dan tidak wajib mandi. Kemudian yang kedua, ketika keluar madi, apakah yang dicuci cukup ujung kemaluan ataukah semuanya? Tadi sudah kita sebutkan ada khilaf di antara ulama. Pendapat pertama, wajib mencuci semuanya, kemaluan dan organ produksi sperma. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dan pendapatnya Imam Malik. Dan pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali. Kemudian pendapat yang kedua, cukup dicuci ra'sud zakar, bagian ujung yang di situ kena najis seperti kencing. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah. Namun wallahu taala alam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah harus dicuci semuanya. Dan ini pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Ibnu Taimiyah dan yang dirajihkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Karena kencing dengan madhi itu beda. Orang kencing pakai syahwat enggak, Pak? Bahaya ya. Nah, nanti muncrat kemana-mana. Tapi ketika keluar madhi ada syahwatnya. Sehingga status keluarnya kencing dan keluarnya madhi berbeda. Maka cara membersihkannya juga beda. Madhi dibersihkan dengan cara dicuci semuanya. Selanjutnya tentang status najisnya madhi. Atau sebelumnya, karena madhi itu harus dibersihkan dengan cara dibersihkan semuanya, maka membersihkan madhi tidak boleh pakai istijmar. Tidak boleh pakai istijmar. Istijmar itu apa? Bersuci dengan media selain air. Sehingga boleh enggak membersihkan madhi pakai tisu? Enggak boleh. Beda dengan kencing. Kalau kencing selesai buang air kecil pakai tisu, enggak pakai air, boleh enggak? Boleh tidak? Boleh. Tapi kalau madhi enggak boleh. Karena wajib dicuci semuanya. Dan ini berdasarkan mazhab Hambali seperti yang tadi kita sampaikan. Kemudian selanjutnya tentang status najisnya madhi. Madhi itu najis ringan atau najis berat atau najis mutawassithah sebagaimana kencing. Ada dua pendapat ulama di sini. Pendapat pertama mengatakan status najis madhi sama seperti kencing. Sehingga jika mengenai kain maka wajib dicuci sebagaimana air kencing. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Jumhur yang saya maksud adalah Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan salah satu pendapat Hambali. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa madhi statusnya adalah najis ringan, najis mukhaffafah, sehingga tidak perlu dicuci, tapi cukup diperciki. Maka bagian yang terkena madhi, dia cukup dikasih siraman air atau percikan air, permukaan air, atau air itu menutupi permukaan yang terkena madhi, selesai, statusnya sudah jadi suci. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, sebagaimana yang dinyatakan oleh At-Tirmidzi. Imam Ahmad pernah mengatakan, arju annahu yujzi'un nadha, saya berharap madhi itu cukup dengan diperciki, artinya tidak perlu dicuci. Dan insyaallah pendapat inilah yang lebih kuat berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Sahal bin Hunayf tentang masalah madhi, lalu beliau mengatakan, yakfika bi an ta'khudha kaffan min ma'in fatandahu biha thawbak. Kamu cukup mengambil satu cidukan telapak tangan air satu cidukan telapak tangan, kemudian tuangkan di bagian yang kena madhi, selesai. Sehingga tidak perlu dicuci seperti kencing. Kalau kencing kan harus disiram, dikucek, siram lagi, bilas. Itu kencing. Kalau madhi tidak perlu. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Bisa dipahami ya, ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan dari cerita madhi ya. Yang pertama, apa tadi? Status madhi adalah najis. Najis apa? Ringan, cukup apa? Diperciki. Yang kedua, orang yang keluar madhi batal wudu enggak? Batal wudu. Dia mengalami hadas besar atau kecil? Kecil. Apa kewajiban orang yang keluar madhi? Membersihkan semua kemaluannya. Yang ketiga, boleh enggak dibersihkan dengan cara istijmar? Ya, berikutnya keempat. Boleh enggak dibersihkan dengan cara istijmar? Kenapa enggak boleh? Beda dengan kencing. Beda dengan kencing. Kenapa dia dibedakan dengan kencing? Keluar madhi ada unsur syahwatnya, sehingga disebut sebagai apa? Junub asghar, junub kecil. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ada yang mau disampaikan? Nah. Nah, kalau wanita menggunakan obat penunda haid ketika haji atau umroh atau Ramadan, tapi setelah minum obat tetap keluar, entah 1, 2, 3 tetes, keluar spot, flek, bagaimana hukumnya dihitung haid? Kalau dia enggak minum obat, flek tidak dihitung haid. Kalau minum obat, flek dihitung haid. Malah repot ya. Alami aja ya. Kenapa dia dihitung haid? Karena aslinya di waktu itu adalah masa haidnya. Misalnya ya, awal Ramadan tanggal berapa? 6. Dia punya kebiasaan haid tanggal 6 sampai tanggal 14 misalnya. Pas besok awal Ramadan tanggal 6, berarti dia akan menghadapi masa haid di awal Ramadan. Akhirnya dia minum obat. Tanggal 7 ngeflek. Apa hukumnya? Dihitung haid. Batal puasanya. Kenapa kok batal padahal cuma flek? Karena dia minum obat sehingga aslinya itu kebiasaan dia. Maka apapun yang keluar terhitung haid. Ini sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitab beliau Jami' Ahkamin Nisa, kumpulan hukum-hukum seputar wanita. Nah. Wallahu a'lam. Cukup? Baik. Silakan, Pak. Mati ada nempel di kain. Tadi dicuci enggak? kainnya dicuci dengan cara ditetesi air. Dulu betul belum ada celana dalam, tapi sudah ada celana katok, sudah ada ya, yang disebut dengan sarawil. Makanya Nabi SAW ketika mau berangkat haji beliau ingatkan kepada para sahabat, wala yalbasu as-sarawilat, enggak boleh memakai sirwal. Ya, sirwal itu sama seperti celana pendek atau celana daleman, kemudian nanti ditutupi dengan sarung. Nah, ini dilarang meskipun belum ada celana dalam, tapi adanya sirwal. Nah, itu kira-kira mandinya nyiprat kemana saja, Pak? Wah, saya enggak tahu kalau kayak gitu, Pak. Yang jelas bisa enggak orang niteni itu kena mandi? Bisa, ada bekasnya. Mandi dengan kencing kalau dijemur, Pak, sama atau beda? Beda. Mandi kenapa, Pak? Dia karena lebih kental, tidak, bukan sebatas cairan, membekas, ada petanya, ya, sehingga bisa dikerik atau bisa juga ditetesi dengan air. Wallahu a'lam. Baik, kita belum bahas menyentuh kemaluan batalkan wudu atau tidak. Tapi belum sampai ya, ilmunya belum sampai. Nah, ini masalahnya kasusnya kemarin kan. Butuh jawaban sekarang. Dan pendapat yang benar menyentuh kemaluan, ada perbedaan pendapat ya. Pendapat yang benar adalah dirinci. Jika menyentuh kemaluan dengan syahwat, maka batal wudu. Tapi kalau menyentuh kemaluan tidak dengan syahwat, tidak batal wudu. Contohnya apa, Pak? Menyentuh kemaluan yang tidak syahwat. Misalnya pakai baju terus kesenggol-kesenggol. Nah, ini menyentuh kemaluan tapi tidak syahwat. Batal wudunya atau tidak? Tidak. Pakai anduk terus kesentuh kemaluannya, tidak batal wudu karena tidak syahwat. Nah, rinciannya insya Allah akan kita bahas lebih detail di pertemuan berikutnya insya Allah. Baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.